السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita kembali punya PR bersyukur ketika Allah mudahkan kita untuk bisa kajian pada pagi hari ini. PR kita bukan hanya menyimak, bukan hanya memahami, bukan hanya mengerti, bukan hanya menguasai materi tersebut, tapi PR kita juga bersyukur. PR kita adalah bersyukur karena itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah pertolongan kepada Allah untuk bisa bersyukur dan bisa mendapatkan ilmu nafi'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan selalu berpikir demikian dan jadikanlah sebagai pola kita. Ketika kita mendapatkan nikmat, ketika kita mendapatkan ilmu, maka pertanyaannya, sudahkah kita bersyukur? Sudahkah kita bersyukur? Dan semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang bersyukur. Karena hadirin hanya sedikit dari hamba Allah yang bersyukur, sedikit. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, pada pembahasan kita, kita masih bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dalam pembahasan hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Dan kita masih bersama An-Nisa 34 yang merupakan salah satu induk dan kunci vital suksesnya rumah tangga. Bahkan sebagian para ulama menyatakan bahwa seluruh masalah rumah tangga itu jawabannya ada di dalam ayat ini. Semua masalah rumah tangga itu jawabannya ada di ayat ini. Semakin dalam kita memahami dan meresapi ayat ini, maka semakin besar peluang kita berhasil dalam rumah tangga kita di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, sekali lagi hadirin Allah muliakan, ayat ini sangat fundamental sangat penting, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa memahami dan mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah membahas tentang bagaimana seorang wanita salihah, ia bukan hanya baik di depan, tapi dia juga baik di belakang suami. Ia bukan hanya setia di depan suami, tapi juga dia setia di belakang suami. Dia bukan hanya nurut, taat, patuh di hadapan suami, tapi dia juga nurut, taat, patuh di belakang suami. Dia bukan hanya menjaga kehormatannya di hadapan dan di sisi suami, tapi dia juga menjaga kehormatannya di saat suami tidak ada. Dia menjaga harta suami ketika sedang bersama suami. Tapi dan dia juga menjaga harta suami ketika suaminya enggak ada. Hafizatu lil ghaibi. Ia menjaga dirinya, kehormatannya, harta suami, dan seluruh hak-hak Allah. Dia sholat, dia baca Quran ketika suaminya ngelihat dia, ketika suaminya memantau dia, dan dia sholat dan membaca Quran ketika suaminya tidak memantaunya, tidak sedang memperhatikannya. Dia ingat sama Allah ketika sama suami, dan ia tetap ingat sama Allah ketika suaminya gak ada. Hafizatu lil ghaibi. Mereka adalah wanita yang senantiasa menjaga, senantiasa menjaga. Dan ternyata hadirin Allah muliakan, sebab mereka bisa tampil seindah itu, perform secantik itu, ternyata alasannya adalah bima hafidhallah. Karena Allah menjaga mereka. Itu alasan kunci hadirin, alasan utama. Sebagaimana ada beberapa makna dalam redaksi ini, sebagaimana kemarin sempat kita sebutkan, ini berkaitan dengan keluasan bahasa Arab. Semakin seseorang punya kemampuan dan ilmu bahasa Arab semakin dalam, semakin dia bisa mengerti kekayaan makna dari redaksi bima hafidhallah. Dan tapi makna induknya yang pertama kali kita bahas kemarin, bahwa karena Allah menjaga mereka. Karena Allah menjaga, maka dari sisi istri, sekali lagi, jika ia ingin tampil secantik itu, luar, depan, belakang, ia tetap bisa tampil indah ketika suaminya tidak ada. Ia tidak turun level, dia tetap bermain di level yang sama, bahkan lebih lagi, dalam arti karena dia tahu ini ujiannya ketika suami lagi gak ada. Ini pembuktian kejujuran ketika suami sedang tidak ada. Ketika yang ada hanya dia dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan benar-benar ujian keimanan. Beriman enggak kalau dia enggak sendirian? Wada Raqib dan Atid. Ada As-Sami'ul Basir yang senantiasa mengawasi dan melihat dia. Maka dia berusaha jaga dirinya, jaga kehormatan, jaga harta suami, jaga hak-hak Allah walaupun suaminya sedang enggak ada. Kok dia bisa tampil seindah itu? Ternyata karena Allah jaga hadirin. Itu alasan yang pertama. Maka wanita yang ingin punya performa seindah itu, maka ia harus banyak meminta pertolongan kepada Allah. Harus banyak meminta pertolongan kepada Allah. Jangan mengandalkan diri sendiri. Dan jangan menggunakan bahasa-bahasa besar untuk mengangkat diri sendiri. Nanti Allah uji ucapan Anda itu. Kamu jangan pernah meragukan kesetiaanku kepadamu, beb. Aku tuh, nah, narasi keakuan ini nih bahaya, hadirin. Anda setia mungkin karena belum diuji aja. Begitu diuji, goncang. Loh, harusnya gimana, Ustaz? Harusnya kan, semoga Allah jaga hati saya. Semoga Allah jaga hati saya. Itu hal penting. Hadirin Allah muliakan. Jangan pakai, jangan angkat-angkat kita. Aku gak mungkin melakukan hal itu. Gak mungkin. Iya, gak mungkin. Apa yang gak mungkin kalau Allah rubah sedikit setelan hati kita? Bukankah di masa terbaik atau di masa generasi-generasi terbaik, kasus perzinahan itu ada. Hadirin Allah muliakan. Sekali lagi, gak ada yang bisa jamin. Gak ada yang bisa jamin, kecuali Yang Maha Penjaga, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan jangan pernah ngandalin diri kita, khususnya wanita, ibu-ibu sekalian. Jangan ngandalin diri kita. Jangan ngangkat diri kita. Aku gak mungkin lah seperti itu. Aku tuh setia sama kamu tuh. Aku. Wanablu akhbarakum. Kami akan uji ucapan kalian, kata Allah. Dalam surat Muhammad ayat 31. Makanya diriwayatkan, dikisahkan, ketika ada kalau gak salah ini diriwayatkan Imam Malik ya, ketika Umar bin Khattab keluar, dan Umar bin Khattab kan kita tahu punya kebiasaan itu melihat rakyatnya baik di siang maupun di malam hari. Lalu tiba-tiba dari sebuah rumah beliau mendengar suara. Seorang wanita yang suaminya sedang bertugas, atau suaminya sedang tidak ada, sedang melakukan kegiatan di luar. Suaminya gak ada gitu loh. Dia sendirian di rumah. Dan dia lagi curhat sendiri aja nih perempuan. Lagi dan suaranya mungkin keras terdengar sama Umar dari luar, dari luar. Dan kita tahu bahan-bahan rumah di zaman dulu kan sangat memungkinkan suara itu keluar kalau tidak tidak benar-benar pelan atau silent. Kata wanita itu, tatawalah hadzal lail. Malam ini kok lama sekali, kata wanita itu. Dan begitu pekat. Sedangkan aku sendirian, kekasihku tidak ada. Jadi malam ini kok panjang sekali ya. Dia merasa, ini malam yang panjang, malam yang panjang. Dan begitu pekatnya. Sedangkan kekasihku gak ada. Maksudnya suaminya, suamiku gak ada. Lalu apa kata wanita itu? Fawallahi laulallah anni uraqibuh laharraka min hadas sarir jawanibuh. Demi Allah, kalau bukan karena Allah yang menjaga aku, kalau bukan karena Allah yang memberikan taufik kepadaku sehingga aku senantiasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, ranjang ini sudah bergoncang, gitu katanya. Ranjang ini sudah bergoncang. Itu di zaman Umar diriwayatkan. Kalau bukan karena Allah, lihat. Bukan mengatakan, kalau alhamdulillah aku nih, aku kan memang kuat terlatih. Enggak. Fawallahi laulallah. Demi Allah, kalau bukan karena Allah yang menjaga aku, yang memberikan taufik sehingga aku senantiasa muraqabah, merasa diawasi. Malam ini terjadi sesuatu, kata dia. Kata wanita itu. Alhamdulillah Allah jaga saya. Allah jaga saya. Allah tolong saya. Sehingga gak ada apa-apa. Dan wanita itu tetap menjaga kesetiaannya kepada suaminya. Menjaga kehormatannya. Menjaga hak Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah hak suaminya. Nah ini seringkali kita lupakan, hadirin. Oh ya, hati-hati dengan ucapan, hati-hati dengan narasi, hati-hati dengan tawakal. Kita nih bergantung kepada siapa. Makanya kan doa, doa zikir pagi petang yang selalu kita baca adalah Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astagith Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya Hayyu Qayyum birahmatika astaghiith wa Hayyu Qayyum. Dengan rahmatmu aku meminta istighatsah, meminta pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu, perbaiki segala urusanku. Terus apa terakhir? Wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Dan jangan biarkan aku mengandalkan dan bertumpu pada diriku walaupun sekejap mata. Jangan biarkan aku bertumpu dan bergantung pada diriku walaupun sekejap mata. Jangan bergantung pada diri kita. Jangan mengangkat-angkat diri kita. Baik ketika kita ada di rumah ini buat wanita atau istri. Baik ketika kita ada di rumah lalu suami kita pergi atau kita apa suami kita dinas keluar atau safar keluar dan seterusnya. Lalu kita jalankan aktivitas sendiri. Maupun kalau di sisi lain mungkin kita yang pergi, enggak bareng suami. Kita pergi enggak bareng suami. Kita urusan keluar, harus ke sana, harus kemari. Jangan ngandelin diri kita. Jangan terlalu riskan, hadirin. Nanti Allah uji ucapan kita itu. Kamu jangan ragukan aku. Aku enggak mungkin melakukan hal itu. Kamu gak mungkin. Gak ada kata insya Allah. Semoga Allah tolong. Mengapa aku gak mungkin. Jangan sampai diuji sama Allah. wa nabluw akhbarakum. Kami akan uji ucapan kalian. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan mengucapkan saya beriman dan mereka enggak diuji sama Allah Subhanahu wa taala? Jadi bagi wanita yang ingin menjaga dirinya, kehormatannya, harta suami, hak Allah Subhanahu wa taala, lalu hak suaminya, baik di bersama suami maupun ketika suami enggak ada. Apalagi kalau kita hitung-hitung seringkali lebih banyak waktu enggak bersama suami dibanding bersama suami. Ada banyak pasangan kan demikian. Padahal satu kota, satu rumah, tapi suaminya baru pulang jam 8 atau pulang jam 9 atau lalu jam 10 sudah tidur atau besok pagi berangkat lagi. Jadi ketemu suami itu dari 24 jam paling 1-2 jam aja. Padahal enggak kemana-mana juga. Ketemu suami cuma 1-2 jam. Selain tidur ya gitu. Berarti kan mayoritas enggak bersama suami. Itu kan butuh pertolongan Allah. Butuh pertolongan Allah. Jadi sekali lagi hadirin Allah muliakan, mintalah pertolongan kepada Allah. Mendekatlah kepada Allah. Lalu kalau berhasil, bersyukur sama Allah, itu. Bersyukur sama Allah. Ketika berhasil nih dalam satu hari, alhamdulillah Allah jaga kehormatan saya walaupun suami saya enggak ada. Alhamdulillah saya hari ini keluar enggak bareng suami dan Allah jaga diri saya. Ini sebuah nikmat dan saya harus mensyukurinya gitu. Kan seringkali kita enggak nganggap ini nikmat hadirin. Baru ketika kejadian nyesel. Begitu ada kejadian berantakan semua itu rumah tangga, baru kita mikir-mikir sebenarnya itu setiap hari saya dapat kenikmatan dan saya gak syukuri. Hati-hati hadirin, bersyukurlah sama Allah. Lalu sekali lagi kita katakan di sisi suami, ketika kita pergi atau istri kita yang pergi karena ada urusan segala macam, lagi-lagi doalah kepada Allah, semoga Allah jaga. Sama. Maka itu tadi sekali lagi doa safar itu wassahibu fil wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, engkau yang menjaga keluargaku selama aku safar. Itu. Kita serahkan kepada Allah. Makanya doa keluar rumah apa? Allahumma inna a'udzubika min adzil udzal aw azil udzal aw adlima aw udzlam aw ajhala aw ayujhala 'alayya. Ya Allah, aku berlindung dari aku sesat atau aku disesatkan. Aku tergelincir atau aku digelincirkan. Aku zalim atau aku dizalimi. Aku bersikap bodoh atau aku dibodoh-bodohin. Minta perlindungan kepada Allah. Dan bisa jadi yang menzalimi kita siapa? Pasangan kita berkhianat. Yang bodoh-bodohin kita siapa? Pasangan kita. Bukan orang lain, pasangan kita yang bodoh-bodohin kita. Kamu ada di mana? Aku ada di sini. Padahal enggak di situ. Kamu lagi ini, aku padahal dia enggak ada di situ. Hari ini ngapain aja cerita, tapi ada satu komunikasi yang dia enggak ceritakan. Jadi kita tuh berpikir kita akan dibodoh-bodohin atau kita berpotensi dibodoh-bodohin, berpotensi dizolimi sama orang luar, sama musuh kita. Silakan lihat di luar sana hadirin, betapa banyak suami atau istri dibodohi sama pasangannya sendiri, dizolimi sama pasangannya sendiri. Di antaranya pengkhianatan. pengkhianatan, gak jaga kehormatan dan seterusnya. Makanya hadirin Allah muliakan, kalau Allah ingin bencana pada diri kita, gak perlu ribet-ribet hadirin. Allah bisa hancurkan kita dari orang-orang terdekat kita, selesai masalah. Maka jangan sombonglah di hadapan Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Tawaduklah. Dan jangan arogan. Kalau misalnya suami, jangan arogan lah. Kita sendiri gak bisa jaga istri kita. Mau arogan kayak apa? Jangankan yang lain. Istri kita, kita gak bisa jaga 7/24 jam. Itu poin. Jadi udah, tunjukkan kelemahan kita di hadapan Allah, lalu minta pertolongan kepada Allah. Dan begitu Allah jaga pasangan kita atau istri kita, bersyukurlah sama Allah. Bersyukur. Itu salah satu hal yang lupa kita syukuri. Kalau kita pengen tahu betapa besarnya nikmat dijaga sama Allah, coba tanya teman kita yang diselingkuhi sama pasangannya. Gimana rasanya? Makanya lihat keluar gitu loh. Coba tanya. Ada yang hancur, ada yang mau bunuh diri, ada yang merasa masa depan hilang. Terpukulnya habis-habisan. Selama ini Allah tuh jaga Anda 7/24 jam. Mana syukur Anda kepada Allah? Lupa kan? Lalu satu kejadian aja udah hancur kita. Karena kita lupa bersyukur. Kita lupa bersyukur. Coba lihat. Ada banyak kasus di luar sana. Tanya sama mereka. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Gimana rasanya kalau istrinya seperti itu? Dan gimana rasanya kalau suaminya seperti itu? Jadi ini bukan nikmat kecil hadirin. Ini nikmat yang bisa menggoncang jiwa seseorang. Kalau dicabut, nggak usah dicabut lah, dibuat miss aja sekali gitu loh. Itu traumanya puluhan tahun tuh. Ada yang trauma nggak mau nikah lagi. Ada yang trauma jadi benci dengan lawan jenisnya, ada yang beralih ke sama jenis. Ada yang depresi, ada yang hancur. Tapi di waktu yang sama kita lupa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berpikir nikmat itu uang, menang tender, salary yang tinggi, fasilitas kantor, kendaraan, aksesoris, income. Kita lupa kesetiaan itu kenikmatan, amanat itu kenikmatan, punya pasangan yang amanat, setia, dan menjaga kehormatannya, itu nikmat yang sangat luar biasa, lebih mahal daripada harta dunia. Tapi kemana rasa syukur kita? Maka mintalah pertolongan kepada Rabbul Alamin. Banyak doa lah dan bersyukur. Maka banyak Allah ma'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku sehingga aku bisa mengingatmu, bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadahku. Ini bisa disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati dan menjaga Imam Nawawi, seluruh ulama, ustadz, keluarga, tim, seluruh kaum muslimin di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia, izin bertanya ustadz. Setelah mendengar kajian kemarin, saya takut menjadi istri yang tidak bisa menjaga harta suami. Ketika suami sedang berada di luar rumah, catatan beliau lebih banyak di rumah sehingga mengetahui paket yang datang. Karena selama ini saya beberapa kali belanja online maupun jajan makanan online dari uang nafkah bulanan. Di saat suami di luar rumah, karena beliau sangat perhitungan sekali masalah uang yang keluar. Sering menginterogasi dan menimbulkan selisih pendapat ketika ada paket yang datang, dan inilah yang menjadi tujuan saya agar terhindar dari perselisihan. Padahal barang tersebut saya memerlukannya dan insya Allah tidak berlebihan dalam nominal yang masih wajar sesuai nafkah yang diberikan. Mohon saran bagi saya dan penjelasannya Ustadz, apakah saya termasuk istri yang tidak dapat menjaga harta suami? Hadirin Allah muliakan, jazakumullah khairan atas pertanyaannya wa iyyak. Yang pertama bahwa ketika suami memberikan nafkah kepada istri, maka itu sudah menjadi hak istri. Itu sudah menjadi hak istri. Jadi kalau istri membelanjakan yang halal, apalagi itu kebutuhan, maka insya Allah termasuk ke dalam hafidhatul ghaibi dan tidak makan harta suami. Bahkan kita tahu dalam hadis Bukhari Muslim, ketika Hindun datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'at Hindun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Hindun mengatakan, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih, sesungguhnya suamiku, siapa suaminya Hindun? Kau tahu? Ya tadi baru sebutin. Sesungguhnya suamiku Abu Sufyan itu orang yang sangat ketat dalam masalah uang, sangat ya agak pelit gitulah. Pokoknya ini banget lah sama itu. Rajulun syahih. Setiap orang punya karakter, punya tipe. La yu'tini ma yakfini wa waladi. Beliau enggak memberikan nafkah yang cukup buat aku dan anakku. Mungkin dikasih tapi enggak cukup. Ya, beliau tidak memberikan mayakfini yang cukup bagiku dan anakku. Illa ma akhadtu min malihi. Kecuali yang aku ambil dari hartanya. Wahuwa la ya'lam. Dan pada saat itu suami kok Abu Sufyan gak tahu. Jadi Hindu ini ngambil harta suaminya radhiyallahu ta'ala anhuma dalam kondisi suaminya gak tahu. Nah ini kan sekilas nih bertentangan dengan ayat ini. Harusnya kan dijaga, ini diambil. Habisnya gak cukup, ya udah sisanya aku ambil aja. Diem-diem gitu loh. Apa kata Nabi SAW? Khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Silahkan ambil harta beliau untuk kebutuhanmu dan anakmu, tapi dengan catatan bil ma'ruf, dengan ma'ruf. Gak boleh berlebihan. Sesuai standar urf yang berlaku. Oke, misalnya masalah makan. Makan berapa? Kalau makan range 20 ribu. Jangan mentang-mentang ambil diam-diam 70 ribu. Enggak boleh. 20 ribu. Kita butuh butuh kompor buat masak. Berapa standar kompor yang biasa barang-barang tuh seperti apa sih gitu. Ya udah beli segitu. Ini menunjukkan bahwa kalau itu memang untuk kebutuhan primer istri, kebutuhan hidup istri, bahkan ambil diam-diam pun diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi itu dari nafkah yang sudah diberikan, yaitu hak istri. Allah taala alam bisawab. Semoga Allah merahmati Imam An-Nawawi, keluarga para ulama dan keluarga, amin dan rabbal alamin. Dan semoga Allah merahmati Ustaz, keluarga, tim kajian dan keluarga, dan juga semua kaum muslimin dimanapun berada, amin dan rabbal alamin. Jangan lupa salam ya, salam penting hadirin. Doanya terima kasih banyak, semoga begitu juga dengan yang bertanya. Tinggal kurang salam, tapi mungkin lupa beliau atau enggak ketulis. Mohon pencerahannya Ustaz, ada suami yang masya Allah baik, bertanggung jawab, sayang sama istri dan anak-anak, tapi kadang suka tidak konsisten. Dengan apa yang sudah diajarkan kepada anak-anak. Mohon arahnya Ustaz, bagaimana sikap istri menghadapi hal seperti ini? Semoga Allah memudahkan Ustaz untuk menjawabnya. Syukran atas jawaban Ustaz. Barakallahu fikum, fikum barakallah. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama bersyukur dulu lah itu istri, bersyukur. Bersyukur punya suami seperti ini. Tapi dia kadang-kadang enggak konsisten. Siapa di antara kita konsisten 100% hadirin? Ini kadang enggak konsisten, kadang ini udah bagus banget loh. Udah luar biasa sih kalau inkonsistennya cuman kadang-kadang doang. Bukan benar ya, tapi pertanyaannya siapa suami? Berapa persen suami yang konsisten 100%? Ini kehidupan rumah tangga, ini bukan ketemu sekali setahun, dua kali setahun. Rumah tangga 7/24 jam. Kalau konsisten 100% kan udah. Jadi syukuri dulu lah itu suami, susah dapat suami kayak begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, doakan hal-hal yang merupakan inkonsistensi suami yang kadang-kadang itu, doakan. Semoga Allah perbaiki. Makanya kita harus bersyukur. Dengan kita bersyukur, insya Allah kasih nikmat lebih dan suami kita jadi lebih konsisten lagi. Bersyukur dulu, jangan lupa bersyukur. Lalu doakan suami, semoga Allah ampuni kekhilafannya. Dan semoga Allah hilangkan sisi-sisi inkonsistennya. Doakan suami. Lalu yang ketiga, sementara waktu, kalau masih inkonsisten, tugas istri untuk membackup. Dan menjaga kesimpulan di benak anak-anak. Jadi jelaskan bahwa nggak ada orang tua yang sempurna, nah, tapi ayah dan ibu tuh sayang sekali sama kamu, dan ayah ibu tahu masih banyak PR. Ambil yang kamu harus ambil dan syukur yang baik, dan doakan semoga Allah ampuni kekhilafan ayah ibumu. Dan nggak ada justifikasi, salah ya salah. Tapi kita harus matang dalam menyikapi kesalahan, apalagi kesalahan orang tua kita yang jasanya sudah gak terhitung banyaknya. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Semoga solusinya Ustaz. Mohon solusinya Ustaz. Waalaikumsalam dan amin wa iyyak. Jangan lupa doakan ulama kita, hadirin. Sekali lagi, PR kita bukan hanya belajar. PR kita tuh bersyukur. Setiap kita diberikan taufik oleh Allah untuk mendapatkan ilmu, kita harus bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita harus bersyukur sama seluruh pihak yang sudah kasih kita ilmu. La yashkurullahu man la yashkurun nas, enggak bersyukur kepada Allah orang yang enggak bersyukur sama manusia. Dan tentu saja pihak yang paling berjasa dalam manusia, ya, artinya manusia yang paling berjasa dalam kajian Rasulin kita setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara daerah Imam Nawawi rahimahullah. Maka jangan lupa doakan beliau dan guru-guru beliau, lalu doakan seluruh ulama yang lain. Jadi jangan lupa bersyukur sama Allah, lalu bersyukur sama seluruh pihak yang memberikan ilmu kepada kita. Itu kalau kita ingin masuk surga. Dan kufur nikmat itu membuat orang masuk neraka, hadirin. Itu yang perlu kita ingat. Tapi mungkin penanya belum tahu, jadi jangan lupa bersyukur. Mohon solusinya Ustaz, apakah saya berdosa jika mengucapkan kata-kata ini kepada istri saya, menyesal menikahinya dengan tujuan untuk menyadari istri ana yang susah kali dinasihati ke yang baik, karena susah menasihatinya dengan kata-kata yang lembut. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin yang Allah muliakan, Ini bukan solusi. Dan ini hendaknya tidak diucapkan. Baik dari sisi iman kepada Allah, iman kepada takdir Allah, lalu dari sisi problem solving, ini bukan cara menyelesaikan masalah menghadapi istri yang seperti ini. Lalu yang juga, dan ini juga penting, dari sisi menjaga perasaan wanita atau menjaga perasaan istri. Dan ketika kita tidak menjaga perasaan istri, maka alih-alih dapat solusi, justru masalah semakin pelik. Dan jangan pernah menyesal, hadirin. Kalau kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bertakwa kepada Allah. Menyesal itu ketika taubat, karena inti taubat itu nadam penyesalan. Lalu bangkit gitu. Perbaiki. Ubah pola dan seterusnya. Uh, hadirin Allah muliakan, lebih baik kita fokus ke hal-hal yang produktif dan efektif. Gimana caranya? Al-luju ilallah, kembali kepada Allah. Minta pertolongan sama Allah. Minta Allah perbaiki istri kita. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, jadikanlah istri dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata dan hati kami, dan jadikanlah aku pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Minta pertolongan, doakan istri kita, lalu perbaiki ibadah kita kepada Allah. Dan jangan karena dosa-dosa kita, kita dapat pasangan dengan seperti itu. Jadi ini yang perlu kita camkan. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, perbaiki diri kita, banyak minta tolong, lalu lemah lembutlah dengan istri. Artinya gini loh, kembali kepada sabda Nabi SAW bahwa kalau Anda paksa maka akan patah. Tapi kalau Anda diamkan, ya gak lurus-lurus. Jadi kalau kita kasar sama istri kita dan pakai kata-kata yang benar-benar menampar gitu. Ini kan kata-kata menampar, yang menyesal menikah dengan kamu. Oh, itu fatal itu, adik. Kalau itu diucapkan istri ke suami, bisa jadi langsung ditalak sama suaminya. Jadi kata-kata seperti itu tuh hanya tidak direkomendasikan. Kata Nabi SAW, maka narifku fi syai'in ila zana wa manuzi'an syai'in ila syana. Tidaklah kelemah lembutan itu berada di sebuah kondisi kecuali akan menghiasi, dan tidaklah kelemah lembutan dicabut kecuali akan merusak. Adapun kalau kita ingin suara tinggi atau marah, pastikan niatnya itu mendidik. Pastikan niatnya mendidik. Bisa kasih kata-kata tajam ke istri, tapi jangan menyesal lah. Jangan. Nanti trauma istri kita. Tapi kata-kata lain yang memang tajam tapi dilihat dengan kadarnya. Tapi niat itu penting, hadirin. Niatkan untuk mendidik istri, bukan kesel, bukan marah, bukan udah buntu, udah bingung mau ngapain, enggak, tapi mendidik. Itu bisa dipertimbangkan. Wallahu taala alam bisawab. Saya rasa cukup, jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.